Abraham atau keajaiban. Tapi begitu saja terjadi, aku tak bisa jelaskan semua hingga aku berdiri. Oh, oh, oh, orang gak mau lagi nakal. Oh, oh, orang gak mau lagi bandel. Bukan udang dan setia kawan, bukannya sombong, gak mau berangkat pagi.